Pada satu masa, ketika ku menemukan cinta, saat itu kehadiranmu memberi arti bagi hidupku. Saat ini kita sudah tak bersama lagi, ada satu yang ku rindu, kehangatan cinta dalam pelukanmu. Oh, biarkan bayangmu, karena semua mungkin akan sirna bagai rembulan sebelum fajar tiba. Kau selalu